Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd, kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan siang kita masuk bab yang ke-13 dari kitabul wudu. Dan di bab yang ke-13 Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala beliau memberikan terjemah bab dengan bab khurujun nisa ilal baraz, bab keluarnya kaum wanita, yakni dari rumah-rumah mereka, ilal baraz, ke tempat buang hajat. Dan sudah kita lalui di materi-materi yang lalu bahwasanya kaum wanita hendaknya mereka tetap berada di rumah-rumah mereka, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Qur'an, waqarna fi buyutikun wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Waqarna fi buyutikun, hendaklah kalian tetap di rumah-rumah kalian, dan janganlah bertabaruj, bersolek, bertingkah laku seperti tabarujnya orang-orang jahiliyah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dalam syariat yang mulia ini memperbolehkan kaum wanita keluar dari rumah-rumah mereka, lihawa ijihin, untuk menaikkan hajat-hajat mereka. Bahkan di sebagian keadaan kaum wanita diperintahkan untuk keluar dari rumah mereka, misalnya tatkala datang hari Id. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Idul Adha memerintahkan kaum wanita untuk keluar dari rumah-rumah mereka. Yashhadna da'wat al-muslimin. Kata sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, umirna an nukhrijal awatiq wa dawatil khudur. Kami diperintahkan untuk mengeluarkan al-awatiq, itu gadis-gadis, dan wanita-wanita dawatil khudur yang berada di tempat-tempat pingitan mereka. Kami perintahkan untuk mengeluarkan mereka dalam rangka apa? Yashhadna da'wata muslimin, untuk menyaksikan dakwah kaum muslimin hari raya Id yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Pendapat yang rajih, hukumnya wajib. Karena al-amr aslul wujub. Bahkan al-huyyab, wanita yang sedang haid pun diperintahkan untuk menghadiri Id. Hanya saja wanita yang haid ya tazilna musalla, ketika waktu salat menjauhi tempat salat, tidak ikut salat bersama kaum muslimin. dan juga indal hajah, sebagaimana akan kita lalui dalam hadis di bab yang ke-13 ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau Nabi SAW bersabda, innallaha qad adina lakunna an takhrujna li hawaijikun. Kata Nabi SAW, Allah telah mengizinkan untuk kalian atau kalian keluar li hajat-hajat kalian. Akan tetapi seperti catatan yang telah kita bersama, yang tadi kita telah kita ketahui dari ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar dengan tetap menjaga adab ketika keluar rumah dengan memakai hijab yang syar'i, hijab yang sempurna, dan juga menjaga sampai jangan sampai keluar dalam keadaan mu'attirah atau muta'attirah, memakai wangi-wangian, dan juga menjaga adab ketika di luar rumah sehingga tidak menjadi fitnah untuk manusia, terutama kaum laki-laki. Karena seperti dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan kita lihat hadisnya di Al-Jami' Shahih min Malisa Qusain, al-mar'atu awrah idza kharajat istashrafa syaitan. Wanita itu awrah, kalau dia keluar maka syaitan akan terus membujuk dan membujuknya sampai menjadi fitnah untuk kaum laki-laki. Sekali lagi, khurujul mar'ah li hawaijihin hukumnya mubah, tak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aslinya al mar'ah fil bait. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qala rahimahullahu taala haddatsana Yahya bin Bukair wa Yahya bin Abdullah ibn Bukair qala haddatsana Layth ibn Sa'd al-Misri qala haddatsani Uqayl ibn Khalid. عن ابن شهاب وهو الزهري محمد مسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا بالليل إذا تبرزنا إلى المناصب وهو صعيد أفيح فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي إشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله عز وجل ayatul hijab. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengkhabarkan bahwa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka keluar di waktu malam idza tabarazna, tatkala mereka memiliki hajat untuk buang air, ilal manasib, mereka keluar ke manasib, dan ditafsirkan langsung huwa sa'idun afiyah, tempat yang lapang, tempat yang biasa digunakan untuk buang air, fil manasib. Dan telah kita lihat di hadis Aisyah di kisah If, Aisyah mengkhabarkan hal tersebut sebelum utukhidal kanif, sebelum mereka membuat tempat-tempat buang air di rumah-rumah mereka, fi buyutihim. Ketika sudah membuat kanif di tempat atau di rumah-rumah mereka, mereka tidak keluar lagi. Fakana Umar, dan Umar radhiyallahu taala an, dikarenakan perhatian beliau dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, uhjib nisa'ak. Wahai Rasulullah, hendaklah engkau hijab keluarga engkau. Dan Rasulullah SAW lam yakun yaf'al. Awalnya beliau tidak langsung melaksanakan apa yang diusulkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata Aisyah, dan pada suatu malam Saudah binti Jam'ah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu Isya beliau keluar untuk buang hajat. Wa kanat imratan tawilah. Dan Saudah binti Jam'ah radhiyallahu anha berada seorang wanita yang bertubuh tinggi. Tidak seperti istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Melebihi istri-istri yang lainnya. Fanadaha Umar, maka Umar radhiyallahu anhu ketika melihatnya beliau berkata, "Ala qad arafnaki ya Saudah." Kata, "Wahai Saudah, kami telah mengenalmu. Yang keluar adalah engkau, wahai Saudah." Umar mengatakan seperti itu, "Hirsan ala an yuzal hijab." Karena sangat mengingat sekali turun ayat hijab kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka turunlah ayat hijab dengan sebab tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di hadis yang telah kita lalui, Saudah radhiyallahu anha ketika mendengar dikatakan seperti oleh Umar, beliau segera kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau khabarkan apa yang terjadi. Dan dia disebut Nabi Sallam ketika itu diturunkan wahyu kepada beliau. Kemudian beliau mengatakan, "Inna Allah qad adina lakun an takhrujna li hawaijikun." Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan di sini turun ayat hijab. Dan ayat-ayat hijab ada berapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim? Termasuk ayat hijab firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin an yudnina min jalabibihin." Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu dan putri-putrimu, wa nisa'il mu'minin dan istri-istri kaum mu'minin, an yudnina 'alaihinna min jalabibihin, untuk mengenakan jilbab-jilbab mereka. Dan juga termasuk ayat hijab adalah ayat di masih di surat Al-Ahzab, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kaum mukminin dalam ayat tersebut, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Dan juga termasuk ayat hijab ayat di surah An-Nur, "Qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Dan dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kaum mukminat untuk berhijab dengan menutup seluruh tubuh mereka tanpa terkecuali. Allah sahih. Dan ini tentunya seperti dikatakan oleh Subhanahu wa ta'ala, "Dalika adna ayyurafna falayudain." Dengan hal tersebut akan lebih mudah untuk dikenal bahwa mereka adalah kaum mukminat al-haraif, mereka adalah kaum mukminat yang merdeka. Dan dengannya la yu'dain, mereka tidak akan diganggu, akan lebih terjaga. Dan ini juga perkara yang bisa kita saksikan dan bisa kita rasakan. Seorang wanita yang berhijab dengan hijab syar'i akan lebih terjaga. Orang-orang yang fusaq, orang-orang yang fasik, yang mana di antara mereka ada orang-orang yang suka mengganggu wanita mereka menjaga diri atau tidak berani untuk mengganggu wanita-wanita yang berhijab dengan hijab syar'i. Dalika adna ayyurafna wala yudain atau fala yudain. Ini perkara yang sangat penting yang diperhatikan oleh atau harus diperhatikan oleh kaum muslimin, menjaga hijab syar'i. Dan merupakan perkara yang sangat mungkar yang terjadi, dan ini merupakan akibat dari makar musuh-musuh Islam. Mereka menanamkan kepada kaum muslimin bahwasanya pakaian syar'i merupakan pakaian yang mereka anggap mungkar, bahkan dianggap tanda dari tanda-tanda kaum teroris, orang-orang radikal, itu wanitanya wanita yang berhijab syar'i, yang bercadar, yang berhijab, dan kaum laki-lakinya yang berjubah, kemudian mereka yang berpakaian cingkrang. Ini semuanya makar-makar musuh Islam yang telah diterima oleh banyak kaum muslimin. Mananya orang-orang kafir telah berhasil merusak kaum muslimin dengan menanamkan perkara yang batil. Ajaran Islam dianggap suatu kemungkaran, sehingga tidak aneh banyak kaum muslimin yang terpengaruh dengan perkara-perkara ini, membenci orang-orang yang ingin menegakkan atau melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi itu bagian dari Islam. Kalau mereka paham, mereka mempelajari Al-Quran dan sunnah dengan benar, niscaya mereka akan mengetahui bagaimana kewajiban seorang wanita muslimah. Dan mereka akan bangga dengan wanita-wanita yang berani untuk memakai hijab dengan hijab syar'i. Kagum dan bangga. Minimal mereka mengatakan mereka adalah orang yang telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berani untuk memakai pakaian yang syar'i tersebut. Adapun kami belum bisa. Itu minimal, mengakui saya belum bisa. Adapun kalau mengingkari, itu perkara yang mungkar. Mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memakai pakaian kaum laki-lakinya di atas mata kaki, atau wanitanya berhijab, bercadar, dianggap tanda-tanda teroris atau orang-orang radikal. Ini perkara yang mungkar. Ini sekali lagi wajib kita kaum muslimin. Ini maka musuh-musuh Islam yang berhasil mereka tanamkan pada banyak kaum muslimin. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan tentang yusrun dan suhulah dinil Islam, mudahnya ajaran Islam. Ajaran Islam bukanlah ajaran yang sempit, ajaran yang mulia dan ajaran yang mudah. Ajaran yang mudah. Di antara suhulah wa yusr dinil Islam adalah diperbolehkannya khuruj an-nisa lihawa ijihin, keluarnya kaum wanita dari rumah mereka untuk hajat-hajat mereka. Sekalipun aslinya kaum wanita berada di rumah mereka. Waqarna fi buyutikun. Waqarna fi buyutikun. Dan di antara hajat yang kita ambil di bab yang ke-13 adalah keluar ilal baraz indal haja. Dan seandainya ada tempat di rumah mereka, itu lebih afdol. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Dan kita masih berada di pembahasan kitabul ilm dari kitab al-jam'u sahih mimma laysa fi sahihain, dan kita memasuki bab yang ke-78, bab dhuhurul ilm ad-dunyawi, termasuk dari tanda-tanda hari kiamat adalah dhuhurul ilm ad-dunyawi, nampaknya ilmu dunia bersamaan dengan alamat yang lainnya yang telah kita di Sahih Bukhari, yaitu yuqbadul ilm, diangkatnya ilmu agama dan tersebarnya kebodohan tentang ilmu agama. Maknanya semakin akhir zaman ilmu dunia semakin terbuka dan ilmu agama semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pun perkara yang kita saksikan. Kalau kita melihat bagaimana kecenderungan manusia untuk pelajari ilmu dunia dan kita bandingkan dengan kecenderungan mereka untuk mempelajari ilmu agama, sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali. Sehingga terjadi apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang ghuraba, orang-orang yang asing. Orang-orang pada zaman sekarang kalau mereka tafarruq li talabil ilm, mereka mencurahkan waktu dan hidup mereka untuk menuntut ilmu agama, niscaya mereka menjadi orang yang gharib, orang-orang ghuraba, orang-orang yang asing. Sangat aneh sekali. Pada zaman persaingan dunia yang sangat ketat menurut mereka, kita harus menguasai teknologi, menguasai sains, menurut mereka, mereka tidak belajar, tidak sekolah, tidak mencari gelar. Bagaimana hidup mereka? Bagaimana masa depan mereka? Mereka sia-siakan hidup mereka. Kemudian mereka belajar duduk di masjid, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, mempelajari ilmu agama. Dan ini tentunya syubhat yang sangat besar, sampai syubhat tersebut mengenai sebagian orang yang telah mengenal sunnah, belajar duduk lama, tapi hatinya tetap was-was tentang masa depan anaknya. Bagaimana masa depan anak saya? Padahal ini merupakan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara alamah tanda hari kiamat adalah duhur ilmi duniawi, waqab ilmi din. Dan orang-orang yang mereka dikatakan oleh Nabi SAW ghuraba, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya Nabi SAW mengatakan fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba. Sebelum mengkhabarkan bada'a ad-din ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, beliau berkata di akhirnya fatuba lil ghuraba, agama ini muncul di awal kemunculan dalam keadaan asing, dan akan datang suatu masa agama dianggap asing. Kelihatannya fapu bail guroba, berbahagialah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Akan kita baca dalam bab ini hadis Amr bin Taglib radhiyallahu ta'ala an, yang isinya tentang alamat as-sa'ah, di antaranya dhuhur ilmi dunyawi. Qala al-Imam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam an-Nasa'i. مروى ان الامام النسائي كذا احمد بيسا جاوب احمد عبد الرحمن احسن احمد بن شعيب امام النسائي namanya احمد بن شعيب. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال أنبأنا وهب بن جرير قال حدثني أبي جرير بن حازم عن يونس عن الحسن، يونس عن الحسن البصري، يونس بن عبيد البصري Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan al-Basri an Ahmad bin Taghlib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ashrati sa'ah an yabshu al-mal wa yakthur wa tabshu at-tijara wa yadhhar al-ilm wa yabi' ar-rajul al-bay' fa yaqul la hatta astamira tajiru hatta astamira tajira bani fulan wa yutamasu fil hayy al-azim al-katibu fala yujad. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح على شرط شيخين واخرج الحاكم وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه واسناد على شرطهما الا ابا عمرو بن تغليب ليس له راو غير الحسن. Dari Amr Taglib radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi SAW bersabda, "Inna min asyrati sa'ah," sesungguhnya termasuk dari tanda-tanda hari kiamat, "an yafshul mal wa yakthur," adalah fushul mal, terbukanya harta, "wa yakthur," dan banyak, melimpah ruah harta. Ini termasuk tanda hari kiamat. Dan ini sekaligus jawaban tadi bagi syubhat yang banyak menimpa manusia. Di antaranya syubhat tadi, masalah pendidikan anak. Pendidikan anak, mereka khawatir kalau tidak menyalurkan anak-anak mereka ke tempat pendidikan yang formal, ke sekolah-sekolah, mereka khawatir dengan masa depan anak mereka. Dan intinya, di bagaimanapun atau dibuat bagaimana alasan mereka, intinya itu khauful faqr, takut dengan kefakiran. Ujung-ujungnya masalah dunia, masalah uang, masalah harta. Khawatir kalau tidak sekolah, hidup dalam keadaan fakir, hidup dalam keadaan kekurangan. Itu intinya. Itu intinya. Apapun alasan mereka, intinya ujung-ujungnya dunia, ujung-ujungnya harta. Lihat hadis ini. Min asyrati sa'ah an yabsyul mal wa yakthur. Termasuk tanda dari tanda-tanda hari kiamat itu fushul mal, banyaknya, dibukakannya harta. Dan juga sama dengan yang sering kita sebutkan, hadis Abi Darda radhiyallahu ta'ala, ketika para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka sedang duduk dan memperbincangkan masalah fakir. Kata mereka, "Wa natakhawafu," dan kami merasa khawatir dan kefakiran. Nabi SAW datang menghampiri mereka dan Nabi mengatakan, "Al-faqra takhawfun," apa kefakiran yang kalian khawatirkan? "Fawallahi la tusabbanna alaikum ad-dunya sabba hatta la yuziqa qalba ahadikum izaghatan illahi." Kata Nabi sallam, "Demi Allah, akan dilimpahkan kepada kalian dunia sampai tidaklah menyebabkan menyimpangnya hati kalian melainkan dikarenakannya, dikarenakan dunia tersebut." Dan juga hadis yang kita hafal bersama, Nabi mengatakan, "Wallahi mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha an tubsat alaikum ad-dunya kama busatat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum." Nabi sampai bersumpah, "Demi Allah, bukan kepakiran yang aku khawatirkan atas kalian, akan tapi yang aku khawatirkan jika dibentangkan kepada kalian dunia sebagaimana telah dibentangkan kepada orang sebelum kalian, kemudian kalian berlomba di dalamnya sebagaimana telah berlomba-lomba orang sebelum kalian, kemudian kalian dibinasakan sebagaimana mereka dibinasakan." Nabi tidak takut terhadap umatnya fakir. Justru yang dikhawatirkan kalau dibentangkan untuk mereka dunia. Kenapa? Karena Nabi sudah mengatakan, "Likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat itu ada fitnahnya. Ada yang menyebabkan mereka menyimpang dari kebenaran. Dan fitnah umatku adalah harta. Dan kita bisa saksikan betapa besar yang fitnah harta. Betapa besarnya fitnah harta. Harta bisa menyebabkan rusaknya hubungan di antara kaum mukminin, bahkan di antara saudara, bahkan mungkin di antara sampai anak dan orang tua. Bisa rusak hubungannya dikarenakan al-mal. dan lebih dari itu, harta bisa menyebabkan seseorang terfitnah dari agamanya, bisa murtad. Dan itu bukan perkara yang asing. Kita banyak mendengar banyak orang-orang murtad dikarenakan harta. Dan ini sudah dikhabar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Badu bil a'mal fitanan qatitay lil mudlim, yusbi rajul mu'mina yusbi kafira, wa yumsi mu'mina wa yusbi kafira, yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya." Bersegera kalian dan beramal. Kapan kita diberi kesempatan, segera beramal sebelum datang fitnah yang datang seperti kepingan atau potongan malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang masih beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya masih beriman, esok hari sudah kafir. Apa sebenarnya? Ya bi'udinahu bi'aradhim minad dunya. Mereka jual agamanya dengan sedikit dari mata dunia. Aradhu dunya, dari perhiasan dunia. Dunia itu fitnah. Maka wajib bagi kita yang sudah paham, sudah mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah, wajib bagi kita untuk berhati-hati dari perkara tersebut. Jangan kita terperangkap dengan perangkap syaitan. Karena syaitan, seperti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menakut-nakuti manusia dengan kefakiran dan mendorong manusia untuk berbuat kekejian, berbuat dosa dan kemungkaran. Nabi sudah mengkhabarkan harta akan terbuka. Hanya saja perlu hati-hati. Nabi pun sudah mengkhabarkan kepada kita, dan sudah kita lihat di sini Sahih Bukhari. Nabi mengatakan, "Yati 'alan nas zamanun la yubal mar'u min aina akhadha al-mal, am min halal am min haram." Ini sudah terjadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu zaman pada manusia yang mana manusia tidak peduli lagi ketika mencari harta. Harta tersebar, tapi tidak peduli amin halal, amin haram, apa diambil yang halal atau yang haram. Karena rezeki terbagi pada dua, ada rezeki yang halal, ada rezeki yang haram. Maka kita harus berhati-hati. Jangan takut kefakiran. Akan tapi bukan berarti kita tidak berusaha. Kita berusaha, berikhtiar, dan pasti apa yang telah Allah tetapkan akan kita dapatkan. Dan berhati-hati, janganlah mengambil harta kecuali dari jalan yang halal. Jangan takut fakir. Nabi tidak takut pada kita kefakiran, justru sebaliknya. Kemudian di antara suatu saat kata Watab su tijarah, di antara alamat sadah fushu tijarah, dan ini pun masyhud tersebarnya tijarah, perniagaan, jual beli, perdagangan. Kita bisa saksikan perdagangan menyebar di mana-mana. Nah, ini termasuk dari alam min alam minubuah, tanda-tanda kenabian Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan tijarah perkara yang halal, yang diperbolehkan. Fushu tijarah min alamat as-sa'ah. Kemudian wa yadhhar al-ilm, dan ini syahidnya, di antara tanda kiamat adalah zuhurul ilm. Zuhur al-ilm, nampak ilmu, tapi ilmunya ilmu dunia. Adapun ilmu agama semakin akhir akan semakin sedikit. Dan yang fushunya fushu jahil, yang tersebarnya adalah kejahilan. Wa yabi'ur rajul al-bay, dan tanda kiamat akan terjadi seorang dia hendak berjual beli. Dia punya barang, ditawar barang tersebut oleh pembeli. Fayaqul, maka dia berkata, "La, saya tidak akan jual barang ini hatta astamira tajira bani fulan, sampai aku minta pendapat tajirnya, pedagangnya dari bani fulan." Kenapa? Walam, dikarenakan seperti yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Hudzaifah radhiyallahu ta'ala, dikarenakan qillatul amanah, dikarenakan semakin tipis dan kurangnya bahkan diakadnya aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekitar hadis Abi Hudzaifah, hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan tentang diangkatnya amanat, dicabutnya sifat amanah dari manusia sampai yuqal inna fi bani fulan rajulan amina. Dikatakan katanya saking jarangnya atau sudah dapatkan dia orang yang amin, yang bisa dipercaya, katanya sungguh di bani fulan, di kabilah fulan, di tempat fulan itu ada orang yang amin. dan kalau kata bersalah mama bihi atau mama fi min din, dalam keadaan dari sisi agama orang tersebut tidak seperti yang dibayangkan. Min qillatil amanah, sampai ketika seorang berdagang juga cari orang yang amin, karena kan tentunya kita ketahui orang yang tidak amanah dikhawatirkan darinya al-khiyana, dan sudah pasti kalau cabut amanah berarti khiyana yang tersebar. Seorang penjual tidak menjual sampai mengatakan saya tidak akan jual sampai saya minta pendapatnya tajir bani fulan. Dan juga sebagian ulama menafsirkan bahwasanya dikarenakan hirsnya alal mal, dikarenakan ambisinya untuk mendapat keuntungan yang besar, yang sebesar-besarnya dia tidak menjual sampai dia bertanya kepada tajir bani fulan yang terkenal pandai dalam berjual beli, agar dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kemudian utama sufil hayil adim al-katib fala yujad, juga sama sebelumnya. Dan dicari katanya di sebuah kobli yang besar, negeri yang besar, al-katib, seorang juru tulis yang amin, yang amanah, yang adil, fala yujad, dan tidak didapatkan. Dan orang-orang umana, orang-orang yang bisa dipercaya memiliki sifat amanah itu sangat jarang sekali. Sekalipun tentunya seperti dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu taifatu min ummati dhahina al-haq, akan tetap ada orang yang memegang amanah, tapi semakin hari akan semakin berkurang karena al-amanah tuqbab. Ini hadis Amr bin Taglib radhiyallahu taala anhu, dan syahidnya zuhur ilmu duniawi, semakin nampak ilmu dunia, semakin nampak ilmu dunia. Dan dari hadis yang kita baca, seperti kita sebutkan bahwasanya hendaknya kita selalu berhati-hati dan dalam kehidupan ini wajib bagi kita agar kita tetap berpegang teguh dengan Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafus salih, berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan sampai kita goyah atau terbawa oleh fitnah. Dan fitnah semakin hari semakin besar. Kata Nabi, wa taji'ul fitan yuraqiqu ba'daha ba'da, akan datang berbagai macam fitnah. Fitnah yang setelahnya lebih besar daripada fitnah yang sebelumnya, dan terus semakin besar semakin besar. Dan tapi hendaknya kita berusaha untuk tetap beristiqamah. Tentunya yang paling utama adalah dengan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini perkara yang terpenting di atas segalanya, karena yang bisa mengokohkan hati kita hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita salam memberikan contoh kepada kita semuanya. Beliau di antara doa yang paling banyak beliau panjatkan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kita kalau tidak dikokohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan seperti yang lainnya. Akan terbawa arus. Arus kebodohan. Arus tenggelam dalam kehidupan dunia. Dan lalai dari agama. Dan di antara sebab yang hendak kita tempuh, selain banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan talabul ilm. Dengan semakin kita mendalami ilmu, maka akan semakin tahu hakikat kehidupan kita dan hakikat kehidupan dunia ini, dan mana yang hendaknya kita dahulukan. Dan dalam hadis ini Nabi mengkhabarkan tentang masalah dunia, fitnah dunia, ilmu dunia semakin nampak, kemudian juga harta dan tijarah kehidupan dunia semakin terbuka. Maka jika kita tidak kokoh dan diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya kita akan terbawa. Sekali lagi wajib kita untuk banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya muqallibal qulub thabit qalbi ala dinik. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.